persoalanku. Ada nama Yesus berkuasa dalam setiap perkara hidupku. Ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dalam setiap persoalanku dan nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara hidupku, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat nyata di hidupku. Yesus, setiap persoalan dalam hidupku, biarlah kuserahkan padamu, karena Engkaulah Tuhan yang hidup, Engkaulah Tuhan yang penuh kuasa. Tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil bagi tanganmu. Dan ku percaya Yesus, saat ini mujizatmu kau nyatakan dalam hidupku. Engkau